Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meraih apa yang menjadi tujuan setiap kita, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang diistilahkan dengan as-sa'adah, kebahagiaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia tanpa terkecuali, yang besar, yang dewasa, ataupun yang kecil, laki-laki ataupun perempuan, dan beragam perbedaan yang ada pada mereka, semuanya berupaya untuk mencari perkara yang satu ini, yang insya Allah kita akan mempelajarinya. Jadi tentang apa yang diistilahkan dengan as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang menjadi tujuan setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengetahui bahwa perkara ini, perkara yang menjadi tujuan setiap hamba tanpa terkecuali, maka ketahuilah bahwa usaha yang ditempuh oleh mereka untuk mendapatkan yang satu ini pun beragam. Ya. Kenapa? Dikarenakan mafhum as-sa'adah, pemahaman tentang apa itu bahagia itu sendiri beragam. Sebagai misal, ya, dan ini yang menjadi pandangan secara umum manusia, bahwa kebahagiaan akan diraih jika seorang memiliki kecukupan dari apa yang menjadi kebutuhan, yaitu makanan, minuman, atau tempat tinggal. Ya. Sehingga menurut mereka, manakala perkara-perkara ini bisa didapatkan, maka di situ ya puncak dari kebahagiaan. Sehingga mereka berupaya dengan apa yang mereka mampu untuk mewujudkan ini. Ya, mendatangkan makanan-makanan yang lezat, ya, tempat tinggal yang nyaman, ya, pakaian yang indah. Yang ternyata ya realita yang ada, setelah itu semua didapatkan, apa yang mereka angankan bahwa dengan itu semua mendapatkan kebahagiaan, ternyata itu belum terwujud. Ya. Sebagai misal, sebuah rumah tangga yang mungkin dari sisi yang sudah disebutkan tadi, ya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal sudah mereka miliki dengan berbagai kecukupan, bahkan kemewahan yang bisa diraih. Tetapi keluarga ini, ya, Allah Subhanahu wa taala uji, belum memiliki keturunan. Berapa banyak di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian ini, belum memiliki keturunan, ya, merasakan bahwa ternyata kehidupan mereka hampa. Ya, dari sini berarti angan-angan atau anggapan sebagian manusia bahwa kebahagiaan akan didapatkan ketika seorang memiliki kecukupan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ya, ini belum bisa dikatakan seorang meraih kebahagiaan. Ya, saya sebutkan tambahkan tadi, yakni keberadaan keturunan. Ya. Sehingga mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sekian tahun tidak memiliki keturunan, berangan-angan bahwa seandainya kami memiliki keturunan, tentu kami akan merasakan apa yang namanya bahagia. Kemudian kita lihat apakah benar, ya, kebahagiaan itu akan terwujud ketika sebuah keluarga memiliki keturunan. Ternyata kita dapati juga, ya, berapa banyak di antara keluarga mengeluh dengan keturunan yang mereka miliki. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa orang yang belum memiliki anak merasakan kehampaan hidup, di sisi yang lain berapa banyak orang yang dikarunia anak merasakan kesempitan hidup. Ya. Demikian pula anggapan sebagian manusia bahwa kebahagiaan itu akan bisa diraih dengan mendatangi tempat-tempat hiburan. Ya, saya berbicara tentang hiburan yang mubah, ya, dalam arti tidak mengandung perkara-perkara yang menyelisih syariat. Sehingga dalam benak sebagian orang yang beranggapan ini, dia akan berusaha untuk mendatangi di mana saja tempat yang di situ bisa dalam anggapannya mewujudkan kebahagiaan. Ya. Tidaklah dia mendengar suatu tempat yang dikatakan oleh manusia indah, dia kecuali akan berusaha untuk mendatanginya. Sehingga kalau dipandang di tempatnya sudah tidak ada lagi yang tersisa, artinya semua sudah dikunjungi, dia akan datang keluar daerah. Jika di negeri ini sudah dikunjungi semua, akan berusaha untuk mencari tempat lain yang belum didatangi. Tetapi setiap kali, ya, pulang dari tempat-tempat yang dianggap mendatangkan kebahagiaan itu, tidak ada yang didapat kecuali kelelahan. Ya, habis plesir butuh istirahat. Baik. Ya, dari sini kita memandang bahwa dari apa yang disebutkan, dari jenis-jenis kebahagiaan yang dituju oleh manusia, ya, itu kebahagiaan yang sifatnya nisbi, atau bahasa kitanya relatif. Ya. Sebagai misal saya contohkan tadi, menurut anggapan orang yang gak punya anak, kebahagiaan itu didapatkan ketika memiliki anak. Ternyata orang yang banyak anaknya, yang dia tersibukkan dengan anaknya tersebut, tidak bisa untuk mendidiknya, yang menjadikan anak-anak itu membahagiakan, merasa banyaknya anak itu sebagai kesempitan hidup. Ya. Padahal di sisi yang lain, orang yang tidak memiliki anak begitu mengangankan bagaimana bahagianya jika memiliki anak. Ya. Demikian juga, ya, kaitannya orang-orang yang menganggap bahwa kalau tersedia makanan ini, makanan itu, ya, akan mendapatkan kebahagiaan. Berapa banyak, ya, orang-orang yang di rumahnya tersedia makanan dengan beragam jenisnya, tidak merasakan itu. Ya, kenapa? Karena dia memiliki peringatan-peringatan dari dokter. Ini gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Sehingga makanan-makanan yang lezat itu tidak menjadi sebab kebahagiaan baginya. Akhirnya orang-orang itu mengambil kesimpulan kalau begitu, ya, ternyata kebahagiaan itu tidak ada hakikatnya. Jatuh pada kesimpulan putus asa dari mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ternyata apa yang mereka kejar dari kebahagiaan itu tak kunjung dapat. Oleh karenanya, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada kesempatan yang mulia ini kita bisa dengan, ya, membaca keterangan para ulama, ya, terbimbing untuk kita bisa mengetahui, kemudian menempuh dan mendapatkan apa yang namanya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Secara mujmal atau garis besar, saya akan mengambil apa yang ditulis oleh Dr. Syekh Sulaiman Ibn Salim Ar-Ruhaili Hafizahullah wa ra'ah, dari judul muhadarah beliau, Wasfatus Sa'adati Al-Hakikiyah. Makna wasfah, bahasa kitanya resep, ya. Dan resep ini biasanya mengeluarkan siapa? Dokter. Kalau apoteker enggak boleh mengeluarkan resep, ya. Baik. Dokter. Dan kita tahu mereka lah pemilik hak untuk mengeluarkan resep. Nah, itu kalau terkait dengan permasalahan obat yang sifatnya jasmani maklum, ya, mereka bidangnya. Nah, terkait dengan obat yang sifatnya rohani, ya, yang terkaitan dengan jiwa dan hati, maka para ulama lah tabibnya. Ya, para ulama itu tabibnya. Mereka yang menguasai dan memiliki kemampuan untuk memberikan resep atau wasfah terkait dengan penyakit-penyakit hati yang dialami oleh manusia. Sekarang hal yang harus kita pahami juga, kalau kita berobat ke dokter kemudian diberikan resep, nah, tentunya tidak selesai sampai di situ, ya. Artinya enggak mungkin kita, ya, makan resep itu. Yang harus kita konsumsi apa? Obat yang ditunjukkan dalam resep itu, ya. Kalau makan resepnya itu tidak sembuh. Demikian juga seorang tahu, ya, apa yang ditunjukkan dalam resep itu, tetapi dia tidak mau menempuhnya, hanya sebatas tahu obat saya ini untuk menyembuhkan penyakit saya, maka dia juga tidak akan meraih kesembuhan, karena obat ini sebagai sebab dari sebab-sebab kesembuhan. Atas dari itu, maka kita mohon hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu hidayah yang sifatnya hidayatul irsyad, dengan kita mengetahui bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang lebih dari itu adalah hidayatul taufik, setelah kita mengetahui ilmunya. Semoga Allah membimbing kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Kebahagiaan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr pada risalah beliau Asbab As-Sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan. Atau sebelumnya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, beliau menyebutkan tentang jenis kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan itu terbagi dua. Yang pertama, apa yang diistilahkan dengan as-sa'adah al-hissiyah. As-sa'adah al-hissiyah. Yakni kebahagiaan yang sifatnya hissi, indrawi, yang dirasakan oleh badan kita, fisik kita. Ya. Apa wujudnya? Ya, kebahagiaan yang bisa terwujud dengan terpenuhinya kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan pakaian, kebutuhan kendaraan, kebutuhan tempat tinggal, dan apa-apa yang menjadi kebutuhan hidup. Ini kebahagiaan yang sifatnya apa? Hissi, ya, indrawi. Artinya tidak dipungkiri, ya, sebagaimana Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada kitab beliau Wasail Mufidah li Hayatis Sa'idah, bahwa ini adalah faktor-faktor kebahagiaan di dalam seseorang menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, ketika seorang mendapatkan kecukupan dari kebutuhan makan, minum, pakaian, dan apa yang menjadi kebutuhan hidup, maka diraih sisi bahagia sesuai dengan kebutuhan tadi. Ya. Sifat kebahagiaan yang hissiyah ini, kebahagiaan yang sifatnya musytarak, yang berserikat padanya, ya, mukmin maupun kafir. Ya, orang mukmin maupun kafir. Sehingga dari sisi ini, sekali lagi, ini adalah kebahagiaan yang sifatnya umum. Ya. Kebahagiaan yang sifatnya umum. Berlaku padanya orang yang mukmin maupun yang kafir. Kemudian jenis yang kedua, ini yang insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan ini, yakni as-sa'adah an-nafsiyah, kebahagiaan jiwa. Ya, terkadang diungkapkan dengan kebahagiaan hati. Mungkin yang bawa anak biar lebih tenang, tolong dikondisikan. Yang dimaksud dengan kebahagiaan an-nafsi, kebahagiaan jiwa, adalah kebahagiaan yang akan terwujud dengan yakni sa'adatul qalbi wa insyirahu sadri wa qurratul aini wa tumanina, kebahagiaan yang akan terwujud dengan ketika hati itu betul-betul merasakan sa'adah, merasakan bahagia, ketika dada ini merasakan lapang, ketika jiwa ini merasakan sejuk dan merasakan tumakninah, merasakan ketenangan. Ya, ini kebahagiaan yang terkait dengan jiwa. Adapun kebahagiaan yang pertama tadi, bahkan ya bisa jadi dalam sisi ini, ya, hatta selain manusia merasakannya. Sebagaimana kita ketahui, hewan, ya, dengan beragam jenisnya, itu juga akan berupaya untuk mengejar apa yang menjadi hasratnya, yang dari situ mereka, ya, akan bersaing untuk mendapatkan dan berupaya untuk mencapainya. Sehingga dari sini, sekali lagi, kebahagiaan yang sifatnya hissi yang pertama tadi, yang terkadang sebagian orang menganggap itu bahagia, ternyata di siang lain orang menganggap bahwa itu adalah sebab kesengsaraan. Ya. Adapun kebahagiaan yang sifatnya nafsiyah, yang sifatnya kebahagiaan jiwa, yang ini betul-betul akan dirasakan oleh hati, inilah ya, kebahagiaan yang digambarkan oleh para ulama dengan ungkapan mereka, wahadihi sa'adah, di mana kebahagiaan ini lau kanat tunshar, lau kanat tushtara bil mal, latasabaqa al-athariyya al-ilaiha. Kebahagiaan jenis ini, yakni kebahagiaan jiwa, seandainya ada yang menjual, ya, seandainya ada yang menjual jenis kebahagiaan ini, niscaya orang-orang yang memiliki harta yang demikian melimpah, mereka siap untuk bersaing untuk membelinya. Ya. Kemudian, walastadana al-fuqara al-amwal at-ta'ilah hatta yashtarawha. Kalau tadi orang-orang yang kaya, seandainya ada yang jualan jenis kebahagiaan yang disilakan kebahagiaan jiwa, ya, kebahagiaan yang hakiki, ya, tentu mereka akan siap untuk membeli kebahagiaan itu walaupun semua harta yang dimilikinya, ya, dikeluarkan untuk membeli kebahagiaan tadi. Dan akan bersaing berlomba dengan yang lainnya, ya, yang mungkin punya harta 5 miliar akan berani dengan hartanya untuk keluarkan demi mendapatkan bahagia ini, bersaing dengan yang di atasnya. Demikian juga, ya, mereka yang fuqara ini saya akan cari pinjaman, ya, untuk bagaimana bisa membeli kebahagiaan itu. Cari pinjaman. Kemudian wahadi sa'adah lau kana tultaqat la saru an-nasu ila iltiqatiha. Kebahagiaan ini seandainya digambarkan sebagai barang luqatah. Barang luqatah itu barang temuan di jalan, iya. Maka niscaya manusia akan berupaya untuk memungutnya, ya, akan berusaha untuk mengambilnya. Dari sini menunjukkan gambaran kepada kita bahwa kebahagiaan jiwa ini adalah perkara yang demikian mahal, ya, perkara yang demikian berharga. Sehingga seandainya seorang memiliki harta yang demikian banyak, bahkan mungkin dunia dan seisinya, dia akan mengorbankan apa yang dia miliki itu untuk meraih apa yang namanya kebahagiaan jiwa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita ketahui bahwa di antara manusia yang berupaya untuk meraih kebahagiaan hanya terbatas pada kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya hissiyah, jadi jenis yang pertama tadi, ya, yang ternyata mereka tidaklah meraih apa yang namanya bahagia yang itu dirasakan oleh hati, ya, sampai pada tingkatan sebagian di antara mereka mengatakan kalau begitu kebahagiaan itu sesuatu yang tidak ada wujudnya, hanyalah angan-angan semu istilahnya. Ini gambaran tentang keputusasaan di dalam meraih kebahagiaan. Maka kata Syekh Sulaiman hafizahullah, "Wa ma dara ulaika al-hayara anna as-sa'adata mawjudatun. Wallahi innaha mawjudah." Mereka orang-orang ini yang berusaha untuk mengejar kebahagiaan hanya dengan perkara-perkara yang sifatnya hissiyah, memperbanyak anak, memperbanyak harta, memperbanyak istri, ya, dan semisalnya. Baik. Yang akhirnya mereka setelah berusaha untuk mengejar ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan ya, tambah banyak istri tambah pusing, ya, banyak seperti itu. Kenapa? Karena adanya cacat di dalam niat, ya, yang artinya akhirnya terbentur pada berbagai muskilah. Sampai pada kesimpulan mereka bahwa kebahagiaan itu ternyata sesuatu yang tidak ada, hanya angan-angan belaka. Kata Syekh, tidak tahu mereka orang-orang yang bingung itu bahwa kebahagiaan itu sesuatu yang ada. Demi Allah, kebahagiaan itu sesuatu yang ada. Kata beliau, inna sa'adata fi qalbin taqiyyin wa 'amalin salihin zakiyyin. Beliau mulai menerangkan kepada kita tentang resep yang berharga ini. Bahwa kebahagiaan itu ada pada hati seorang yang bertakwa. Kebahagiaan itu ada pada amalan salih, amalan yang bersih. Kata beliau, man waffaqahu Allahu 'azza wa jalla lit-taqwa farazaqahu Allahu qalban taqiyan yaqifu bihi 'inda maharimillah fala yantahikuha wa yaqifu bihi 'inda faraidillah fala yufrat atau fala yafrat fiha wa razaqahu 'amalan salihan faqad razaqahu lis-sa'adah. Barang siapa yang Allah berikan taufik, berikan bimbingan untuk bertakwa, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan hati yang taqi, hati yang bertakwa, yang akan berhenti pada perkara-perkara yang Allah haramkan, dia tidak akan berani untuk melanggarnya, yang akan berupaya untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban, kewajiban yang Allah wajibkan, sehingga dia tidak meremehkan dan meninggalkannya, dan Allah rizkikan kepadanya untuk bisa beramal salih, maka sungguh dia telah diberikan kebahagiaan. Sungguh dia telah diberikan kebahagiaan. Apa yang beliau sampaikan ini, bahwa kebahagiaan itu akan terwujud dengan ketakwaan hati dan amalan yang salih, adalah perkara yang dipetik dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Surat An-Nahl ayat yang ke-97, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila saliha min zakarin aw unsa wa huwa mu'min فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا, barang siapa beramal salih, مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى, baik pelakunya seorang lelaki ataupun wanita, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, dalam keadaan dia beriman, ya, kata iman dan kata takwa ini jika disebutkan sendiri-sendiri saling mewakili. Jadi siapa saja yang melakukan amalan salih di atas keimanan, baik pelakunya itu lelaki ataupun wanita, Allah nyatakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka, jadi efek atau buah dari keimanan dan amal salih, maka sungguh benar-benar, ya, makna falanuhyiyannahu di sini dengan taukid, ya, penegasan yang menunjukkan kepastian perkara tersebut, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan atau penghidupan yang thayyibah, yang baik, yakni di dunia ini. Penghidupan yang baik di dunia ini. Apa yang dimaksud dengan penghidupan yang baik? Datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima ataha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama," sungguh berbahagia siapa? Man aslama, siapa saja yang masuk ke dalam Islam. Ini kunci. Karena selain dengan ini, seseorang tidak akan meraih kebahagiaan. Jadi kunci pertama untuk meraih kebahagiaan adalah al-Islam. Berislam. Kemudian waruziqa kafafa, dan diberikan karunia kafafa. Al-kafaf maknanya yakni rizki yang tidak berlebihan, ya, tetapi seseorang mendapatkan kecukupan dari apa yang menjadi kebutuhannya, ya. Istilahnya pas-pasan, ya. Ya, pas butuh ini ada, pas butuh itu ada. Ini. Tidak berlebihan. Kenapa? Karena bagaimanapun yang namanya harta, sifat dari harta itu butuh untuk dijaga. Ya, sifat harta itu butuh untuk dijaga. Berbeda dengan ilmu. Ya, kata Ali ibn Abi Thalib sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Ya, sifat harta kata Ali bin Abi Thalib, ya, al-mal, ya, wal ilmu yahrusuka wal mal tahrusuhu. Ilmu itu adalah perkara yang akan bisa menjaga dirimu. Kita jika mengetahui ilmu, ya, yang terkait dengan perkara duniawiyah, satu contoh misalnya, ya, seorang membidangi ilmu tentang kesehatan. Pengetahuan dia tentang kesehatan akan menjaga dirinya dari makanan-makanan yang berbahaya. Oh, kalau ini bisa menyebabkan penyakit ini itu, menjaga dia. Nah, lebih-lebih kaitannya dengan ilmu syar'i. Ya, akan menjaga dia dari perkara-perkara yang akan membinasakan, kebinasaan yang hakiki. Ini sifat ilmu, menjaga pemiliknya. Adapun harta sekecil apapun, kita terbebani untuk menjaganya. Oleh karena itu, semakin banyak harta yang dimiliki oleh seorang, maka dia akan semakin tersibukkan dengan hartanya. Oleh karena itu, termasuk di antara sebab kebahagiaan berdasarkan hadis riwayat Muslim ini, ketika seorang diberikan rizki berupa harta yang cukup, tidak berlebihan, ya. Artinya dia tidak sampai, ya, meminta kepada orang, dan dia bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Ini sebab yang kedua. Kemudian wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan sifat qanaah. Sifat qanaah yakni merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada hamba tadi. Ya. Ini adalah kehidupan yang baik di dunia. Berislam, kemudian diberikan rizki yang cukup, kemudian diberikan perasaan cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Ketika seorang memiliki tiga perkara ini, dia akan meraih al-hayat at-thayyibah, kehidupan yang baik. Tidak mungkin sekali lagi tiga perkara ini akan terwujud tanpa adanya keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan benar-benar kami akan membalas mereka, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pahala mereka, ya, dengan yang lebih baik dibandingkan apa yang mereka amalkan. Ini keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala jika membalas kebaikan seorang hamba tidaklah satu dibalas dengan satu, ya, minimalnya 10 kali lipat hingga bilangan yang tidak terhitung karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wadzalika anna sa'adata ya ikhwah hiya itminanul qalbi. Yang demikian itu, wahai saudaraku, sesungguhnya karena kebahagiaan itu hakikatnya adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ya, orang seandainya pun dia memiliki dunia dengan beragam jenisnya, harta, anak, dan sekian banyak apa yang menjadi kesenangan dunia, ketika tidak memiliki ketenangan hati, dia tidak akan merasakan apa yang namanya bahagia. Kata beliau, wal qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sementara hati-hati kita berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Fas'adatu hibatun min Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan itu hakikatnya karena hati kita, ya, hati kita ini milik Allah. Ya Allah membolak-balikkan sebagaimana Allah kehendaki, maka kebahagiaan itu sendiri adalah karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahibuha li'ibadihi as-salihin. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya kepada hamba-hambanya yang salih, sebagaimana yang disebutkan pada ayat dalam surat An-Nahl tersebut. Ya, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Maka mereka itulah hakikatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang meraih karunia yang besar, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan yang hakiki. Kata beliau, wal 'abdul mu'min ya'ishu hayatuhu fi sa'adatin. Dengan demikian seorang hamba yang beriman ya'ishu hayatuhu fi sa'adatin, dia akan menempuh kehidupannya dengan yakni dipenuhi kebahagiaan. Kemudian beliau bertanya, hal yakni anna hadza la annahu la yubtala. Apakah ini berarti bahwa seorang yang beriman dia tidak akan diberikan ujian, cobaan? Karena beliau mengatakan bahwa seorang hamba yang beriman dia akan mengarungi hidupnya dengan kebahagiaan. Apakah dia tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan cobaan? Kata beliau, wallahi yubtala, demi Allah, seorang hamba yang beriman dia akan diuji ala qadri imanihi, sesuai dengan kadar imannya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, asyadun nasi balaan al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal yubtala ar-rajulu ala qadri dinihi ay imanihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dahsyat ujiannya, cobaannya itu adalah para nabi. Kemudian yang seperti mereka keadaannya. Maknanya bahwa semakin seorang hamba keadaannya, ya, serupa dengan keadaan nabi, seorang yang menjadi penyeru kepada kebenaran, penyeru kepada tauhid, ya, maka semakin besar ujian dan cobaan yang akan dihadapinya. Karenanya kita mendapati, ya, para ulama rahimahumullah, demikian juga yang masih hidup hafizahumullah, mereka adalah manusia yang paling dahsyat ujian yang mereka hadapi. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang paling mirip dengan siapa? Para nabi. Ya. Apa yang diancamkan kepada para nabi? Dari musuh-musuh dakwah, baik dari kalangan orang-orang kufar ataupun munafikin, maka mereka mendapatkan bagian dari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubtala ar-rajul ala qadri imanihi, bahwa seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dinihi, kadar agamanya, yakni kadar keimanannya. Nah, setelah kita ketahui bahwa para nabi, demikian juga kaum mukminin, mendapatkan ujian atau cobaan. Ya, Asy-Syaikh Sulaiman menyatakan bahwa seorang hamba yang beriman, dia hidup akan senantiasa dalam kebahagiaan. Dari sisi mana? Ya. Kok seorang mendapatkan ujian, cobaan yang demikian berat, dia tetap dikatakan mendapatkan kebahagiaan? Maka jawabannya ada dengan apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri, bahwa kehidupan hamba yang beriman senantiasa di dalam kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Sa'id ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa dhalika illa lil mu'min. Di sini lafaz tersebut tidak disebutkan. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra' sabara fakana khairan lahu, wa laisa dhalika illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mengagumkan urusan seorang hamba yang beriman. Seluruh urusannya ini menjadi kebaikan baginya. Apapun perkara yang dihadapinya, ini menjadi kebaikan bagi seorang hamba yang beriman. Apabila dia diuji, ditimpa dengan perkara yang menyenangkan, kalau diistilahkan ya, perkara yang menyenangkan tidak ditimpa ya. Dia mendapatkan perkara yang menyenangkan, menggembirakan. Lihat bagaimana keadaan hamba yang beriman. Ya, dia mencita-citakan sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk mendapatkannya. Ya. Maka hamba yang beriman tersebut syakara, bersyukur. Mendapatkan kemudahan, mendapatkan kegembiraan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka syukurnya atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini menjadi kebaikan baginya. Ya. Kemudian wa in asabathu dharra sabara, apabila menimpanya dharra, yakni kemudaratan, baik itu penyakit ataupun musibah, kehilangan ini, kehilangan itu, maka dia akan bersabar. Fakana khairan lahu, dan sabarnya akan menjadi kebaikan baginya. Wa laisa dzalika illa lil mu'min, tidaklah perkara yang demikian itu didapatkan kecuali oleh seorang hamba yang beriman. Pada kondisi yang pertama, ya, kita mendapati berapa banyak di antara manusia yang mendapatkan kemudahan, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan taufik untuk bersyukur. Ya, diuji dengan kemudahan, semakin banyak hartanya, semakin banyak anaknya, semakin jauh dari majelis ilmu. Ada yang seperti itu? Ada. Ya. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijaga dengan apapun kondisi yang kita hadapi. Syukur seorang hamba dengan apa yang Allah karuniakan dari berbagai kenikmatan, ini akan menjadi sebab dijaganya kenikmatan itu, sekaligus apa? Ditambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak adanya syukur, ya, ini akan menjadi bala, musibah. Karena Allah menyatakan wala in kafartum inna azabi lasyadid, Jika kalian ingkar, kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah memberitakan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Ya. Diubahnya suatu nikmat menjadi azab. Ya. Ini sekaligus sebagai gambaran kepada kita bahwa kenikmatan yang telah Allah karuniakan itu akan dicabut dengan sebab tidak bersyukurnya kita. Kemudian kondisi yang lain yang dihadapi oleh seorang mukmin, dan ini perkara yang tidak mungkin lepas dari kehidupan kita di dunia ini, adanya kebahagiaan dan adanya kesengsaraan, adanya kegembiraan dan adanya kesedihan. Seorang mukmin ketika ditimpa perkara-perkara kemudharatan, musibah, ujian yang tidak mengenakan ya diri kita, maka dia akan bersabar. Maka dia akan bersabar. Dari sisi ini ya, kesabaran dia itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kondisi seorang mukmin, apapun yang dia hadapi, sebagaimana ditegaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana khairan lahu, itu menjadi kebaikan baginya, dan yang demikian tidak ada pada selain hamba yang beriman. Orang-orang kafir diuji dengan kemudahan, mereka ujub, ya, ya merasa bahwa itu semua tidak lain kecuali dari hasil kepandaiannya, ya, sebagaimana ucapan Qarun, dengan harta yang demikian banyak, ya dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi, ya aku mendapatkan ini semua itu karena kepandaianku, ya. Ini sifat orang kafir. Sebaliknya diuji dengan kesulitan, maka apa yang terjadi padanya? Putus asa. Ya, mungkin kita sering mendengar ada orang kaya kok tiba-tiba ada berita bunuh diri. Ya, kenapa ini? Ternyata terjadi apa yang terjadi, dia menghadapi kesulitan hidup, ya, yang tidak bisa terselesaikan dengan hartanya yang banyak tersebut. Sehingga dia mengambil pilihan untuk meninggalkan ya kehidupan dunia ini dengan cara-cara yang haram, ya. Kita tahu jiwa kita itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita melakukan tindakan terhadap jiwa kita kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingatkan dengan apa yang telah terjadi, yang dianggap oleh sebagian manusia itu sebagai jihad. Ya, padahal itu adalah perkara dosa dari dosa-dosa besar, yakni membunuh diri sendiri, ya, dengan alasan ini sebagai bagian dari jihad. Ya, jiwa kita itu milik Allah. Tidak boleh kita melakukan padanya kecuali yang diizinkan oleh Allah. Dan namanya bunuh diri, apapun alasannya, itu perbuatan dosa besar. Karena telah datang ancaman yang keras dari Rasulullah SAW, bahwa seorang yang melakukan bunuh diri, dia akan diazab, ya, dengan apa yang dia gunakan untuk membunuh dirinya. Ya, hingga waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terputusnya dari azab tersebut. Ini menunjukkan dahsyatnya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku bunuh diri. Kemudian jika kita perhatikan, kenapa kok seorang mukmin apapun kondisi yang dia hadapi ini menjadi kebaikan baginya, diuji dengan kemudahan dia bersyukur. Ya, diuji dengan kesusahan dia bersabar. Kenapa ini terjadi? Itu tidak lain kecuali dikarenakan ketenangan jiwanya. Ya. Bagaimana ketenangan jiwa akan didapatkan? Itu semua akan terwujud dengan adanya apa? Keimanan. Sehingga seorang mukmin dia akan menghadapi kemudahan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ketika mendapatkan kesulitan, dia pun akan bersabar dan semakin berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita lihat ya, bagaimana kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau telah menyebutkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau hadapi ya, dan apa yang menjadi ucapan beliau ketika menghadapi kondisi-kondisi yang beliau hadapi di hadapannya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menghadapi suatu kondisi kecuali memuji Allah. Bagaimana itu? Ketika beliau mendapatkan hal yang menyenangkan, beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapannya, Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimu salihat. Beliau memuji Allah dengan menyatakan segala puji bagi Allah yang dengan nikmat darinya, ya, segala urusan yang baik menjadi sempurna. Ini pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika diuji dengan perkara yang tidak disukai, beliau tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah ala kulli hal, ya, Alhamdulillah atas segala apapun, ya, dari kondisi yang dihadapi. Kenapa? Karena kesulitan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala ujikan kepada hambanya itu bukan sesuatu yang sifatnya untuk menyiksa hamba tadi, tetapi untuk kebaikan hamba tadi. Seseorang yang beriman jika menghadapi kesulitan, ya, dia akan bersegera meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya dengan sholat dan sabar. Ya, dengan sholat dan sabar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Wasta'inu, ya, bisabri wassalah. Hendaknya kalian memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan dengan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sesungguhnya meminta pertolongan dengan sabar, meminta pertolongan dengan salat, ya, ini perkara yang berat kecuali bagi siapa? Orang-orang yang khusyuk. Ya, orang-orang yang beriman ketika mereka mendapatkan ujian kesulitan akan segera mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sadar tidaklah kesulitan yang dihadapi kecuali ujian dari Allah. Dan tidaklah itu kecuali ada sebabnya, yakni seorang terjatuh ke dalam satu perkara dari penyelisihan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, fala yashtagilu bima lam ya'tihi. Seorang mukmin dia tidak akan tersibukkan dengan apa yang dia tidak mendapatkannya, ya. Dengan apa yang dia tidak mendapatkannya. Kemudian beliau menyebutkan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amruh wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu wa man kanatil akhiratu niyyatuh jama'allahu alaihi amruhu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa 'atatid dunya wa 'atathu dunya wahia raginah. Kata Nabi SAW, siapa saja yang dunia itu menjadi tujuan puncaknya, ya, dunia menjadi tujuan puncaknya, ya, dunia ini kan bermacam-macam isinya, ya, ada kedudukan, ada harta, ada wanita, ada perkara-perkara yang lain dari kehidupan-kehidupan dunia. Siapa saja yang tujuan utama dia itu meraih perkara dunia tadi, meraih kedudukan apapun yang dia miliki akan dikeluarkan demi meraih kedudukan tadi. Ya, ingin menikahi seorang wanita, apa saja yang dia miliki, ya, akan dia keluarkan demi mendapatkan wanita itu. Ya. Siapa yang menjadikan dunia ini sebagai cita-cita yang tertinggi? Kata Nabi, farraqallahu alaihi amruhu, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan porak-porandakan urusannya. Dan orang kalau sudah demikian keadaannya, dia tidak akan mampu untuk bagaimana menata, mengumpulkan, mengarahkan apa yang ada di hadapannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran, rasa kurang, rasa butuh itu baina ainaihi, ada senantiasa di hadapannya. Jadi walaupun dia memiliki harta yang demikian banyak, perasaan kurang itu terus menghantui dirinya. Saya kok belum punya ini, tetangga saya sudah punya itu. Saya kok belum punya ini, yang sebelah sana sudah punya yang lainnya. Perasaan kurang. Ya. Padahal dia memiliki harta yang demikian banyak. Ternyata dia senantiasa dihantui dengan perasaan kurang tersebut. Sehingga terus berupaya untuk bagaimana mendapatkan apa yang menurut dia dia belum memilikinya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lah. Padahal tidaklah datang dari urusan dunia ini, tidak akan menjadi miliknya kecuali yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan menjadi bagian dari orang tadi. Ini gambaran orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Ya, hatinya tidak akan merasakan tenang. Kenapa? Karena perasaan kurang itu terus menghantui dirinya. Kemudian urusannya, ya, tidak bisa dia atur tata dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik, ya, kepada hamba tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatil akhiratu niyyatah." Siapa yang akhirat itu menjadi tujuannya? Dia memiliki sesuatu yang bisa dia lakukan. Tujuannya apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Punya harta, dia keluarkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada kemampuan, keahlian, dia gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dia lakukan? Tujuannya akhirat. Dan ini keadaan yang ada pada generasi kita, generasi yakni salafun salih, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tidaklah mereka menempuh perkara dari perkara-perkara yang mereka mampu lakukan kecuali dalam keadaan senantiasa dengan apa yang mereka lakukan itu mengharap akhirat. Ya, beda dengan keadaan manusia di masa kita. Oleh karena itu, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang imam dari imam tabi'in, pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, oleh imam, ini kondisi tabi'in, ya, apa sih yang menjadikan para sahabat itu generasi yang terdepan, paling mulia, sementara pada generasi setelahnya ada yang secara yakni kuantitas ibadah lebih dibandingkan, ya, yang ditempuh oleh para sahabat. Maka dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, ya, perkaranya mereka beramal, ya, dalam keadaan hati mereka dipenuhi dengan tujuan akhirat. Ya, itu keadaan mereka. Adapun kalian, beliau berbicara kepada, ya, generasi tabi'in ini. Adapun kalian beramal dengan amalan akhirat, ya, sholat, bersedekah, ya, dan perkara-perkara yang lainnya, dalam keadaan dunia mengisi hati kalian. Kalau ini gambaran tentang apa yang terjadi di masa tabi'in, ya, dari sebagian mereka seperti itu keadaannya, di masa kita lebih banyak lagi. Karena kita sering mendapatkan ada orang sedekah, ya, ya, kemudian mengiringi sedekahnya dengan ucapan tolong doakan, ya, ibu saya sedang sakit. Ya. Nah, kenapa kok harus diambil-ambil itu? Kenapa sedekah ini untuk tujuan kesehatan ibu? Itu semua tidak lain kecuali karena apa? Ya, dunia ini sudah mengisi hati. Sehingga seandainya pun ditempuh amalan-amalan saleh, tujuannya untuk mendapatkan bagian dari dunia. Ya, ada orang mewakafkan ini tujuannya untuk dunia. Padahal wakaf ini adalah amalan akhirat. Ya. Belum lagi kalau kita mendapati sebagian orang, ya, kalau tanya ke Pak Kiai atau tanya ke orang-orang yang dianggap orang-orang yang saleh, yang istilahnya bisa membimbing, ya, pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain kepada Nabi itu hampir kita tidak pernah mendengarnya. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhalal jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang kalau aku melakukannya nanti aku bisa masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Apa pertanyaan seperti ini tersebar di masyarakat kita? Hampir tidak pernah. Andaikan datang ke orang yang dianggap berilmu, Pak, tolong saya diajari amalan biar rezeki saya lancar. Begitu kan? Ya, sampai ada kiai bagi-bagi doa. Baik. Ya. Ini sebagai gambaran kepada kita bahwa hati-hati manusia, berapa banyak di antara mereka yang terpenuhi dengan tujuan-tujuan dunia yang menjadikan amalan akhirat untuk meraih dunia tadi. Sehingga akhirnya urusan mereka jadi tercabik-cabik. Ya, hati mereka tidak pernah merasa tenang karena namanya dunia ini perkara yang seandainya seorang berusaha untuk mendapatkannya, ketika mendapatkannya ternyata kepuasan itu tidak didapatkan. Ya, kita mungkin gambaran kita, siapa pun di antara kita kan menginginkan sesuatu ya. Oh, fulan kok punya misalnya peralatan ini. Kayaknya enak kalau kita juga punya seperti itu. Ya, ternyata Allah berikan kemampuan untuk membelinya, ya, punya. Ternyata setelah dimiliki, oh, ternyata kok cuma kayak gini, ya. Ya, sering? Sering. Dan demikian sifat dunia, ya. Ketika seorang belum mendapatkannya, dia menganggap bahwa alangkah enaknya kalau memiliki ini. Ternyata begitu mendapatkannya, kok cuma seperti ini. Inilah kehidupan dunia. Ya, sehingga sekali lagi, kebahagiaan yang hakiki itu kebahagiaan yang diraih dengan keimanan, bukan dengan perkara-perkara dunia, karena itu sifatnya nisbi, sifatnya relatif. Adapun seorang yang menjadi tujuannya akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jama Allahu alaihi amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala yang menatanya. Ya, anaknya misalnya ada yang di sini mencapai belasan anaknya. Ya. 11. Ya, satu laki, satu perempuan. Ya, ada ya. Yang belasan sepertinya jarang di masa kita, orang mencapai anaknya 10 saja sudah dianggap edan katanya sore. Ya. Orang mengikuti sunnah Nabi malah dianggap gila ya, seperti itu. Baik. Nah, seseorang mungkin menghadapi anak banyak. Allah berikan kemudahan untuk bagaimana anak-anaknya tertata. Yang ini sudah hafal Quran, yang ini menyusul, yang ini berikutnya sudah pertengahan. Ya. Jadi Allah yang menata urusannya sehingga banyaknya anak itu bukan beban baginya, bahkan menjadi kebahagiaan baginya. Kita tahu Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah anaknya, perbanyaklah hartanya dan perbanyaklah anaknya dan masukkanlah ke dalam jannah. Ya, sebagian riwayat menyebutkan anak beliau itu 100. Ya, tentunya bukan satu istri, ya, kalau satu istri enggak cukup umurnya. Baik. 100 anak. Ya, dalam keadaan beliau melihat bagaimana anak-anaknya itu, ya, hampir semuanya hafal Quran. Ya. Ini gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menata kehidupan seorang yang betul-betul tujuannya akhirat. Ya. Kemudian waja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekayaannya itu pada hatinya. Yani hatinya merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinal ghina ghina nafs." Dalam riwayat yang lain, ghina qalb. Bukanlah hakikat kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Ya. Secara tinjauan relatif, ya, nisbi itu. Kan kalau ada orang yang hartanya banyak dikatakan itu orang kaya, ya, seperti itu. Iya. Ya. Tetapi itu bukan kaya yang hakiki, kaya yang relatif. Ya. Adapun kaya yang hakiki, yang sesungguhnya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal ghina ghina nafs. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki itu kekayaan jiwa. Ketika seorang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan, maka dialah orang yang kaya secara hakiki. Ya, dia tidak akan merasa apa yang Allah karuniakan itu kurang. Beda dengan orang yang tidak memiliki kekayaan ini. walaupun mungkin ya satu desa itu menjadi miliknya semua, atau satu kecamatan menjadi miliknya semua, atau seluruh dunia ini menjadi miliknya semua, ketika hati ini tidak diberikan kekayaan, dia senantiasa merasa kurang. Dan kalau orang merasa kurang, dia tidak akan merasa apa? Tenang. Kalau orang tidak merasa tenang, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian wa'atati dunya wa hiya raghimah. Seseorang yang betul-betul tujuannya akhirat, ya, akan Allah tata urusannya, akan Allah jadikan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Ya, dunia yang datang. Yang pertama tadi dia yang mengejar-ngejar dunia, ya. Adapun orang yang kedua ini, dunia datang kepadanya dalam keadaan rendah, dalam keadaan hina. Artinya dia tidak menjadi budak dunia. Kita lihat misal, ya, Utsman ibn Affan sebagai gambaran orang-orang kaya di masa sahabat, ya, di mana beberapa orang di kalangan mereka, ya, adalah orang-orang yang luar biasa kekayaannya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sekian banyak kekayaan yang beliau miliki, tidak tersibukkan sama sekali dengan kekayaan itu. Ya, sebagian riwayat menyebutkan beliau dalam rutinitas kesehariannya itu, Al-Quranul Karim itu setiap 7 hari itu selesai. Ya, tidak ada acara khataman setelah itu. Ya. Ya. Selesai tiap 7 hari. Ya. Dalam keadaan harta demikian banyak, kita yang hartanya sedikit saja, ini sudah 7 minggu belum selesai. Ada mungkin 7 tahun belum selesai, ya. Ya, subhanallah. Betapa beda kan. Nah, harta yang ada yang demikian banyak itu bukan beban baginya. Pernah di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terjadi paceklik. Dan ini ujian, ya, bagi kaum mukminin. Ya, Baitul Mal dalam keadaan kosong. Ya, datang utusan sebagian kaum meminta bantuan kepada pemerintahan pusat di bawah Umar ibn Khattab. Ya. Ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, mengajak mereka untuk minta tolong kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Diajak sholat. Kalau kita mungkin ini pemerintah macam apa? Mau minta bantuan kok diajak sholat, ya seperti itu. Para sahabat, ya, ridwanullah alaihim ajma'in, ya, mereka terbaiknya umat ini, sehingga diajak Amirul Mukminin seperti itu mereka taat. Datang ke Masjid Nabawi, kemudian sholat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata belum selesai mereka dari sholat mereka, Madinah sudah digoncang, bukan gempa, ya. Tapi datangnya rombongan kafilah dagang Utsman ibn Affan yang demikian panjang dengan membawa berbagai harta benda untuk dibawa ke Madinah. Ini harta perdagangan, ya, harta perdagangan, bukan membawa sumbangan, bukan. Ya, harta perdagangan milik Utsman. Begitu harta ini sampai di Madinah, para pedagang, ya, ini langsung ceria. Nah, ini, ya, gambaran keuntungan. Kenapa? Karena orang sedang butuh, ya, dijual berapa saja itu akan laku. Ya. Contoh misalnya, ya, kemarin waktu ada musibah Brexit, ya, Brexit exit, gitu. Itu ada yang jual bensin per liter berapa? Sampai 50.000, karena orang butuh dibeli. Ya. Mereka menawar kepada Utsman, saya berani 2 kali lipat, ya, dari harga biasa. Karena gambarannya nanti bisa dijual dengan harga di atasnya. Ya. Sampai ada yang berani nawar 4 kali lipat, kata Utsman, tawarannya masih rendah. Ya. Kenapa? Karena masih ada yang berani lebih tinggi dari itu, kata Utsman. Ya. Berapa katanya? 700 kali lipat. Wah, itu gila yang nawar. Baik, ya. Tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang dipenuhi oleh Utsman, sehingga harta yang demikian banyak diberikan kepada negara. Ya. Ini profil orang kaya di masa itu. Ya, mudah-mudahan di masa kita ada orang kaya yang semisal itu. Ya, sehingga dengan ini sekian banyak permasalahan-permasalahan yang menimpa kaum muslimin secara khusus bisa teratasi dengan apa yang mampu dilakukan oleh mereka. Jadi dari gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa harta yang demikian banyak itu tidak pernah masuk ke hati, itu hanya berhenti di tangan. Maksudnya kapan? Kapan dibutuhkan untuk dikeluarkan, tidak berat sedikit pun. Beda halnya dengan kita, ya. Harta sedikit saja masuk ke hati sehingga begitu ya digunakan untuk sumbangan 1000. Ingat terus, saya kemarin sudah nyumbang itu 1000, yang nyumbang itu 1000. Padahal 1000 ini kalau kita mau ke kloset saja kan enggak cukup, ya. Iya, kencing berapa bayarnya? 2000. Ya, kalau tambah mandi 5000. Itu untuk sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya. Sementara hal-hal yang sifatnya ukhrawi, terkadang kita mengingat terus dari kebaikan kita sehingga akhirnya merasa kita sudah beramal apa? Banyak. Ya, padahal semestinya seorang mukmin dalam hal yang sifatnya kejelekan, dia mestinya ingat terus. Sehingga dengan itu dia akan berusaha untuk bertaubat. Dalam hal-hal kebaikan yang bisa dia lakukan, maka jangan sampai itu sesuatu yang diingat terus. Kenapa? Akhirnya seseorang akan tergambar bahwa dirinya sudah banyak beramal. Selanjutnya, Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Khaili, beliau menyebutkan tentang hakikat kehidupan ini, bahwa seorang mukmin, ya, sebagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lainnya akan menghadapi yang namanya akhir dari kehidupan ini, yakni kematian. Maka seorang yang beriman akan datang bisyarah, kabar gembira baginya, yang dengan itu dia akan semakin merasakan bahagia. Jadi di kehidupan dunia, apapun yang dia hadapi, dia akan merasakan bahagia karena dapat kenikmatan bersyukur, dapat ujian bersabar. Ini kunci kebahagiaan. Ketika mendapati menjelang akhir dari kehidupan ini, kondisi yang sangat mengkhawatirkan, ini kritis. Ya. Seorang hamba yang beriman akan dihibur dengan hiburan dari malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mencabut nyawanya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberitakan kepada kita bagaimana, yakni perkataan dari malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada hamba yang beriman, ukhruji ya nafsal mutmainnah hamidatan wa abshiri birauhin wa raihan wa rabbun ghairu ghadban. Keluarlah ya wahai jiwa yang tenang, keluarlah wahai jiwa yang tenang. Saya kan digambarkan jiwa yang tenang ini akan melahirkan sikap apa? Sabar ketika diuji, syukur ketika diberi kenikmatan. Nah, jiwa yang tenang ini ya dihibur oleh malaikat pencabut nyawa, keluarlah wahai jiwa yang tenang dalam keadaan terpuji. Kemudian bergembiralah birauhin wa raihan. Jadi balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam jannah, berbagai kenikmatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih tegas lagi, wa rabbun ghairu ghadban, dalam keadaan Rabb engkau Allah Subhanahu wa taala tidaklah murka kepada engkau sedikit pun. Ini hiburan yang tentunya demikian menggembirakan bagi seorang hamba pada kondisi-kondisi yang kritis. Dia diberikan hiburan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah ridho kepadanya, tidak murka. Bahwa dia ada seorang yang terpuji, bukan orang yang terhina. Bahwa dia adalah orang yang akan mendapatkan kenikmatan. Sehingga keluarlah ruh hamba yang beriman tadi dari kehidupan dunia, ya, dengan dipenuhi kebahagiaan. Kemudian kehidupan barzah, ya, kehidupan yang merupakan pembatas antara dunia dan akhirat. Ini pun menjadi sesuatu kebahagiaan bagi hamba yang beriman. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan kuburannya, meluaskan alam barzahnya. Dan ini perkara gaib, ya, perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepadanya tempat yang akan dia huni. Di mana? Di dalam surga, ya, di pagi dan di petang harinya. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir Fir'aun, ya, dan bala tentaranya diberikan kabar gembira tetapi perkara yang menyedihkan. Neraka ditampakkan kepada mereka di pagi dan petang. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan ditunjukkan kepadanya tempat yang akan dia huni nanti di jannah. Kemudian dihembuskan, ya, kepadanya, yakni di alam barzahnya, ya, angin yang demikian semerbak, ya, angin dari jannah. Ini kehidupan seorang hamba yang ada di dalam alam barzah, dipenuhi dengan yakni nikmat kubur. Ya, nikmat kubur. Bersamaan dengan itu, ya, hamba yang beriman di alam barzahnya ini mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera ditegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa kehidupan yang akan dimasuki oleh mereka setelah itu jauh lebih baik dibandingkan kehidupan yang telah dilewatinya. Ya, jauh lebih baik daripada kehidupan yang telah dilewatinya di kehidupan dunia, kemudian kehidupan di alam barzah itu sendiri, ya, untuk setelahnya kehidupan akhirat. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka tahu dengan apa yang ditampakkan oleh Allah kepada mereka, neraka yang akan mereka masuki, mereka tidak menginginkan untuk tegaknya hari kiamat. Ya. Dari itu semua, maka menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman, ya, mereka adalah pemilik kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di dunia ini, ya, dengan sabar dan syukurnya, dan kebahagiaan di akhirat dengan balasan jannah Allah, surga Allah yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan yang tidak pernah mata ini melihatnya, yang tidak pernah telinga ini mendengarnya, yang tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba pun. Artinya, gambaran jannah atau gambaran surga Allah Subhanahu wa taala, gambaran yang tidak bisa dijangkau dengan apapun alat-alat, ya, pengetahuan yang ada pada kita. Seandainya seorang membayangkan nikmat yang paling nikmat yang bisa dia bayangkan itu tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan jannah. Berbeda dengan sifat dunia yang sudah tadi saya gambarkan tadi. Seorang sebelum memiliki suatu tergambar nikmatnya tadi, begitu memiliki kok cuma kayak gini. Inilah dunia. Ya. Sebagaimana namanya dunia itu kan maknanya apa? Maknanya itu rendah. Ya. Sehingga kalau seseorang menjadikan dunia sebagai tujuannya, itu kata orang pria tidak punya selera. Ya, seperti itu. Ya. Kalau orang punya selera, ya, maka dia akan menjadikan apa-apa yang mampu dia amalkan di kehidupan dunia ini untuk meraih kehidupan akhirat. Kemudian, sebagai penutup, sebelum nanti menjawab pertanyaan yang masuk, setelah kita mengetahui bahwa kunci utama di dalam meraih kebahagiaan adalah keimanan, maka kita berupaya tentunya untuk mewujudkan hal ini pada diri-diri kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana ucapan beliau dinukil oleh murid beliau Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, beliau menyatakan, al-imanu billah wa rasulihi huwa jima'us sa'adati wa asluha. Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulnya. Di sini beliau rahimahullah menyebutkan dua jenis keimanan, yakni keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kenapa beliau mencukupkan dengan ini? Karena ini sudah mewakili seluruh dari cabang-cabang keimanan. Ya. Keimanan kepada yang mengutus dan keimanan kepada siapa? Utusannya. Yang berkonsekuensi keimanan kepada apa yang, ya, Rasulullah diutus dengannya, syariat ini. Keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kata Syekhul Islam, huwa jima'u sa'adati wa asluha. Ini adalah perkara yang menghimpun seluruh jenis kebahagiaan. Menghimpun seluruh jenis kebahagiaan wa asluha. Dan ini adalah perkara yang menjadi pokok seseorang mendapatkan kebahagiaan. Kemudian beliau menyatakan juga, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, inna fid dunya jannatan man lam yadkulha la yadkulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah jannah. Ya. Di dunia ini ada jannah, yakni surga. Man lam yadkulha, siapa yang tidak memasuki surga yang ada di dunia. Ya. Yang tidak memasuki surga yang ada di dunia, la yadkhulu jannatal akhirah, dia tidak akan bisa masuk jannah, surga yang ada di akhirat. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam ucapan beliau ini, yakni jannatul dunya adalah al-iman. Ya. Ini yang dimaksud surga dunia yang hakiki, yakni keimanan. Kenapa? Karena siapa saja yang tidak memiliki keimanan, itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga yang ada di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Muslim menyatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga yang ada di akhirat nanti sampai kalian beriman. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, kecuali orang yang memiliki iman. Orang kafir, ya, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Tidak seperti perkataan orang-orang liberal, ya, bahwa ternyata di surga itu ada, ya, apa, tokoh-tokoh Kristen, ya, kemudian ada tokoh-tokoh Hindu, ada dan semisalnya, ya, tidak demikian. Rasul menegaskan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk ke dalam jannah, ke dalam surga sampai kalian beriman. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa keimanan ini kunci yang menjadikan seorang akan bisa masuk ke dalam surga, ya, di akhirat, di mana sebelumnya, ya, dia akan mendapatkan surga di dunia. Yani kebahagiaan yang hakiki, ya, yang dengan itu seorang hamba betul-betul tidak terputus dari kebahagiaan di tiga kehidupan ini, yaitu kehidupan dunia, ya, kehidupan barzah, dan kehidupan yang menjadi akhir dari kehidupan setiap kita, yaitu kehidupan akhirat. Tadi sudah digambarkan bagaimana bahagianya di dunia, ya, yaitu dengan ketenangan jiwa, dihadapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kondisi apapun seorang mukmin tenang. Bukankah ini faktor kebahagiaan? Jawabannya jelas. Diuji dengan kemudahan dia tenang, yang dengan itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan musibah, dia tenang, yang dengan itu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua syukur dan sabarnya menjadi kebaikan. Ya, semuanya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian sekali lagi bahwa keimanan ini adalah kunci seorang untuk mendapatkan ketenangan jiwa, yang dengan itu dia akan meraih kebahagiaan, dan inilah surga di dunia. Ya. Adapun orang yang berusaha mencari ketenangan dengan apa yang diistilahkan mereka, ada minuman surgawi, ada daun surgawi, itu semua adalah tipu daya iblis. Ya. Tipu daya iblis. Kunci kebahagiaan di dunia adalah dengan iman, yang dengan keimanan ini pula akan mengantarkan kebahagiaan di alam barzah, sebagaimana tadi digambarkan. Untuk kemudian seorang hamba akan sampai kepada tujuan yang menjadi akhir dari perjalanan hidup, yaitu kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan yang kekal abadi yang tidak ada ujungnya, yakni di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Resep untuk meraihnya sudah disebutkan, tinggal kita semua berupaya untuk, yakni menjalankan, ya, resep tersebut. Ya, apa yang semestinya sesuai dengan kemampuan kita. Dan untuk itu semua, sekali lagi hendaknya kita berupaya untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i, karena itulah ya, di antara upaya-upaya untuk menjalankan resep tadi. Karena tidak mungkin suatu amalan soleh akan terwujud tanpa adanya ilmu. Untuk kita bisa ikhlas butuh ilmu, untuk kita bisa mencocoki sunnah Nabi juga butuh ilmu. Setelah itu semua, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan istiqamah di dalam kehidupan kita, karena kita mendapati ujian yang sangat dahsyat khususnya di masa kita. Berapa banyak orang-orang yang dahulu bersemangat di dalam menuntut ilmu, sekarang sudah tidak terlihat lagi bersama kita, dan ternyata sudah bersama dengan orang-orang yang menyimpang. Ini semua sebagai pelajaran bagi kita, bahwa apa yang terjadi pada mereka, orang-orang yang terbawa, orang yang menyimpang, itu pun mungkin bisa terjadi pada kita kalau bukan karena pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita berusaha untuk terus ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hidayah berupa petunjuk untuk kita mengenal kebenaran, kemudian memohon hidayah petunjuk untuk kita beramal dengan kebenaran tersebut, dan memohon hidayah petunjuk untuk kita bisa istiqamah di atas kebenaran tadi hingga akhir dari kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan pertama, bagaimanakah ciri-ciri manusia yang terkena istidraj? Baik, istidraj ya, yakni bagaimana seorang diberikan kemudahan-kemudahan dalam keadaan dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi untuk kita bisa mengetahui cirinya itu dengan melihat keadaannya. Dengan melihat keadaannya, kalau dia menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sisi yang lain ya, dia dimudahkan ya di dalam urusan-urusan dunianya. Ya, hartanya semakin banyak. Ya. Kemudian mungkin anaknya semakin banyak. Ya, seakan apa yang menjadi keinginannya terwujud. Ya. Tetapi di sisi yang lain, ya, dia semakin terjatuh ke dalam sekian banyak maksiat. Ini istidraj. Ya, ini istidraj. Satu contoh misalnya, ada sebagian orang yang diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat semangat, namanya ziarah kubur. Ya, kalau dikatakan ziarah kubur, maka kita melihat pada yang umum terjadi pada orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan orang soleh. Kira-kira yang dilakukan oleh mereka mendoakan penghuni kubur atau minta? Minta kepada penghuni kubur. Minta ya, minta. Padahal ini doa. Dan doa jika ditujukan kepada selain Allah, ini adalah syirik, syirik besar. Sebagian di antara mereka bercerita, oh saya tambah sering ziarah, punya harta saya tambah banyak. Berarti kan benar yang saya lakukan. Ya, wah ternyata minta-minta kepada wali itu sangat mujarab. Ya, kira-kira ini nikmat atau istidraj? Istidraj. Ya, istidraj. Sehingga dia semakin yakin di dalam kesesatannya, apa yang dilakukan itu perkara yang benar. Kemudian jika kita melihat ya keadaan generasi salafus salih terkait dengan istidraj ini, mereka merasa tidak aman dari yang seperti ini. Ya, dan demikian ciri hamba yang beriman ya, tidak merasa aman terhadap dirinya. Gambaran contohnya adalah Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf ini salah seorang di antara orang kaya di masa sahabat. Beliau suatu ketika ya, saat menjelang berbuka ya, beliau berbuka puasa, maksudnya puasa sunnah, ini bukan puasa Ramadan ya. Beliau meminta kepada pembantunya untuk disiapkan ya, makanan untuk berbuka. Ya, kemudian dihidangkan ya, karena beliau orang yang berkecukupan ya. Jadi harta beliau ini sepertiga untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sepertiga untuk kepentingan jihad fisabilillah. Sepertiganya untuk menyantuni orang-orang yang butuhkan. Baik, ini keadaan harta beliau Abdurrahman ibn Auf. Ketika dihidangkan makanan-makanan tersebut, beliau menangis. Ya, sampai pembantunya ini bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, Abdurrahman, wahai tuanku. Kenapa engkau menangis? Pada ini waktu hampir berbuka." Kan orang berpuasa itu kalau mendekati waktu berbuka kan gembira ya. Baik. Kok ini malah menangis? Kata Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, "Saya teringat sahabatku, yakni Mus'ab ibn Umair." Mus'ab ibn Umair ini dutanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk Madinah sebelum beliau hijrah, yang mengajari penduduk Madinah agama. Ya. Saya teringat sahabat saya Mus'ab ibn Umair, orang yang demikian baik. Ya, kalau dikatakan baik ya ini agamanya. Ya. Mati, meninggal dunia dalam keadaan beliau meninggal dalam perang Uhud. Mus'ab ibn Umair meninggal dalam perang Uhud. Meninggal dalam keadaan hanya ada selembar kain yang ada yang bisa digunakan untuk menutup tubuhnya. Ya, untuk mengafaninya. Ya. Dalam kondisi kain itu, kalau ditutupkan ke kepalanya, kakinya nyembul. Ya, diupayakan ditutup ke kakinya, kepalanya nyembul. Hanya itu yang ada. Padahal beliau seorang yang salih. Ya. Sementara aku, ya, engkau lihat bagaimana keadaan harta yang Allah amanahkan kepadaku. Jangan-jangan ini istidraj. Ya. Ini kalau hamba yang soleh seperti ini, tidak merasa aman terhadap apa dirinya. Ya. Beda dengan orang-orang yang tidak memiliki iman. Dia merasa bahwa dalam kondisi di istidraj ya, merasa ini kenikmatan. Artinya berarti saya langkah saya itu benar. Ya, nas'alullah salam wa afiyah. Apakah kita boleh merasa yakin bahwa kebahagiaan bagi seorang mukmin adalah di akhirat walaupun di dunia tidak bahagia? Jawaban terhadap perkara ini ya tentunya dengan apa yang sudah kita pelajari bahwa kebahagiaan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Kalau ini maksud tinjauan kebahagiaan ini dari sisi harta, ya, ya kita mengetahui bahwa harta itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah yu'til mal 'ala man yuhib wa man la yuhib." Falam yu'ti minad din ay minal ilm illa man yuhib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada orang yang Allah cintai juga kepada orang yang Allah tidak mencintainya. Adapun ilmu ini, yakni syariat ini, agama ini, ya Allah Subhanahu wa taala memberikannya hanya kepada yang Allah cintai, hamba-hambanya yang beriman. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa namanya dunia, ya, namanya dunia itu bukan ukuran kebahagiaan. Tetapi ukuran kebahagiaan adalah ilmu dan iman. Ya, sebagai contoh, gambaran contoh misalnya, ada orang yang sudah beriman, ya, diberikan harta yang banyak. Ada orang yang sudah kafir, ya, diberikan kesulitan ekonomi. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menceritakan dalam Kitabul Ilm kisah Al-Hafidz Ibnu Hajar, salah seorang imam ahlul hadis, ya, dari madhab Syafi'i. Beliau ini menjadi qadhi al-qudhat, kalau di kita apa istilahnya, hakim agung, ya. Ya. Yang membawai hakim seluruh negeri itu. Di mana beliau ini kalau mau berangkat untuk tugas, ya, itu diiringi para muridnya. Mereka mengiringi. Jadi Al-Hafidh naik di atas kereta, ya. Mereka mengiringi sambil bertanya tentang permasalahan agama ini kepada gurunya. Sampai di suatu tempat dicegat oleh seorang Yahudi, ya, tukang minyak, ya, pakai Pertamina gitu. Tapi bagian pemasaran, ya, yang badannya penuh dengan minyak seperti itu. Kata Yahudi ini, sebentar, ya, saya bahasakan bahasa kita. Ya, sesungguhnya Nabi mengatakan, ya, ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. Jadi Yahudi tahu hadis, ya. Kata Nabimu, itu dunia itu adalah penjaranya bagi orang yang beriman dan surganya bagi orang kafir. Nah, sekarang hadis Nabimu begitu, tapi kok keadaannya kamu dengan kemuliaan seperti ini, sementara saya, dia sadar, ya, kalau dia kafir, ya. Sementara saya kondisinya seperti ini. Jadi, ya, melarat luar biasa seperti itu. Ya, berarti, ya, bisa jadi itu hadisnya salah maksudnya seperti itu, atau kamu yang menyelisih hadis maksudnya seperti itu. Ya, kata Al-Hafidh, benar apa yang disebutkan oleh Nabiku, benar. Ya, aku dengan keadaan yang kamu anggap demikian mulia itu, ya, aku di dunia ini seakan terpenjara. Kenapa? Karena yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang beriman, yakni berupa surganya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidup dunia ini. Artinya dunia ini tidak ada apa-apanya untuk mendapatkan atau dibandingkan dengan surga. Sehingga bagaimana mungkin saya, ya, bisa merasa tenang di kehidupan dunia ini sementara yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman itu jauh di atas itu semua. Artinya dari sini kan tidak ada sisi penyelisihan. Bahwa orang yang beriman bagaimanapun harta yang Allah bukakan untuknya, kedudukan yang Allah berikan untuknya di dunia ini, namanya dunia ini penjara. Karena yang Allah siapkan di akhirat itu, ya, di dunia ini kan dibatasi, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sementara di dalam, ya, kehidupan akhirat semuanya bebas. Adapun di dunia kita dibatasi, ya, sebagaimana orang yang di penjara dibatasi kan seperti itu. Nah, kemudian kata Al-Hafidh, dan kamu wahai Yahudi, dengan apa yang kamu hadapi sekarang itu sudah surga buatmu. Ya, kenapa? Karena yang diancam oleh Allah di akhirat buat orang yang kafir itu lebih pedih, ya, dibandingkan apa yang kamu derita sekarang. Ya, itu berarti kan surganya. Ya, sampai akhirnya dengan itu langsung dia mengatakan, kalau begitu saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini jadi sekali lagi bisa jadi orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kebaikan berupa harta yang akan dia manfaatkan untuk kebaikan akhiratnya, ya. Dan sebaliknya orang kafir, ya, diuji dengan kesulitan yang ini menjadi keputusasaan baginya. Ini juga perkara yang bisa terjadi sebagaimana yang Allah kehendaki. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.